ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Mohon nasihatnya tentang kebiasaan jemaah masjid di kampung saya yang selalu bersalaman setelah sholat fardu. Apa tidak mengapa saya berjabat tangan terus-menerus setelah sholat fardu? Apabila mereka yang mendahului, atau sebaiknya dihindari dengan bergegas pulang selepas sholat. Kalau dia bergegas pulang selepas sholat, banyak kebaikan yang dia luputkan. Pertama, dia tidak berdikir di masjid. Terus yang kedua, seorang itu selepas sholat, kalau dia tetap tempat duduknya, itu malaikat doakan untuk dia, Allahumma gfir lahu warhamhu, ya Allah ampunilah dia, rahmati, itu akan luput kalau dia langsung pulang. Terus yang ketiga dari maksud sholat berjamaah itu adalah ada kebersamaan, kedekatan hati. Jadi itu kekeliruan-kekeliruan yang terjadi di tengah masyarakat, diperbaiki, dinasihati. Kalau diajak salaman, dia salami, enggak ada masalah. Dia niatkan saja baru ketemu. Jelasnya dalam hal yang seperti itu. Tidak apa-apa insya Allah. Iya. Jangan hidup di tengah masyarakat menjadi aneh nanti. Baru salam langsung pulang. Salam langsung pulang. Ya, nanti dia bikin masalah baru lagi. Ya kan? Terus kebiasaannya Nabi dan para sahabat tidak seperti itu. Mereka habis sholat, mereka duduk. Tidak ada dikatakan habis sholat langsung pulang, langsung pulang. Nah, itu nanti dia bikin kebiasaan baru sendiri lagi. Menghindari bidah tapi jatuh dalam bidah juga namanya.